Kali ini saya panggilkan untuk Anda semuanya, untuk segenap warga masyarakat dari Sanggra Agung Sucah Bangkalan, bersama Cumi-Cumi, bersama Kompak Production Shooting Editing, juga ada Diki Jaya Lighting, untuk Anda yang masih tetap setia. Kita nikmatin sama-sama dan kita goyang sama-sama dari sedulurku AMC-nya Indonesia, Jabera, SNC, AMC Bangkalan yang saya cintai. Kita goyang lagi bareng kehadiran Tasya Rosmala Adela, Adela, Adela Bangkalan.